kalau saya yang terpetik jadinya adalah Islam itu dipahami atau dialami. Yang lebih penting itu yang mana sebenarnya? Ya, ya dua-duanya ya kan? Ya kalau bisa sih. Ya dua-duanya. ya dua-duanya. Karena manusia kan terdiri dari bagaimanapun manusia kan nggak bisa nggak berpikir. Nah itu ya. Ya. Sedangkan beragama itu ke, apa? Kalau kita tarik pada ranah fungsinya pada manusia zaman sekarang itu masih ini mungkin pertanyaannya enggak, agak enggak enak untuk didengar, tapi masih titik pentingnya manusia beragama pada zaman sekarang itu menurut Pak Yai gimana? Ya manusia menyadari kelemahannya. Jadi kenapa kita beragama? Karena manusia memang tidak bisa tanpa tuntunan dari Allah SWT. Justru apa? Ya gak bisa lah. Seperti contoh begini. Sekarang persoalan segala persoalan ekonomi katakan. Ekonomi ini kan gak bisa diselesaikan dengan ekonomi, gak bisa. Persoalan politik juga tidak bisa diselesaikan dengan politik. Karena kalau politik kan bersaing. Nah, kalau manusia terus bersaing untuk menang, itu kan jadi masalah. Nah, yang bisa menyelesaikan kan agama. Karena agama bilang gitu ya. Agama yang akhirnya memberikan jawaban bahwa apa yang dicapai manusia di dunia itu bukan akhir. Gitu, bukan akhir. Pencapaian yang sebenarnya adalah besok di akhirat. Dengan kata lain bisa dibilang juga bahwa berarti orang Islam itu punya tanggung jawab untuk membawa Islam dia menjadi lebih aplikatif untuk menjadi jawaban bagi permasalahan-permasalahan yang ada zaman sekarang begitu. Iya, iya. Jadi bagaimana kalau tanpa agama kita katakanlah bisa menemukan jawaban di atas persaingan yang tanpa henti itu? Karena agama ya. Kenapa? Karena agama menjawab bahwa dunia ini tempat kita sementara. Dan yang perlu kita kejar justru yang setelah ini. Sehingga kekalahan di sini, katakanlah orang kalah bersaing, bukan berarti Islam itu menghibur orang yang tapi kan memang harus seperti itu. Kalau enggak kan kita bertempur terus gitu ya. Itu salah satunya, enggak bisa tanpa agama itu. Termasuk kalau saya katakan tadi ekonomi, katakanlah ya. Ekonomi itu kan mesti bagaimana orang dengan modal seminimal mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang ya, sebanyak-banyaknya. Itu kalau semua orang berpikir seperti itu, ekonomi itu akan mengalami persoalan. Gitu ya. Sedangkan dalam agama ada wilayah-wilayah di mana kita memberi kepada orang. Nah, itu ya. Berderma kepada orang. Dilepas dari prinsip ekonomi bagaimana apa ya? Bahkan orang itu semakin memberi sebanyak-banyaknya itu malah semakin bagus dalam agama gitu loh ya. Sementara dalam ilmu ekonomi kalau bisa kita kan jangan memberi kepada orang. Karena prinsipnya adalah bagaimana kita bisa keluar sedikit tapi dapat banyak. Sementara dalam agama kita ayo memberilah. Itu sejalan sama pendapatnya Harari soal ini enggak sih? Fiksi yang membuat orang bekerja sama. Walaupun enggak sopan juga nyebut agama itu fiksi tapi bisa disebut seperti itu enggak sih Pak Yai? Iya. Iya. Betul. Jadi berbagi. Kembali ke tadi ya tentang apa namanya ikhtiar atau upaya mengimplementasikan atau menerapkan pesan-pesan Islam atau ajaran-ajaran Islam oleh umat Islam ya di dalam masyarakat itu. Kalau berbagai macam ekspresi yang ada di dalam masyarakat yang bisa kita lihat melalui berbagai bidang itu dari umat Islam, apakah ekonomi Islam atau apapun yang bisa kita lihat, gerakan-gerakan keumatan dan lain sebagainya itu bisa kita pahami demikian ya. Mestinya kalau kita paham tadi, saya bayangkan spektrum implementasi Islam itu begitu luasnya, mungkin seluas bidang kehidupan itu sendiri. Betul, ya betul. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah di dalam kita mengimplementasikan itu bisa kita terima begitu saja. Dengan kata lain, apakah di dalam kita menerapkan Islam itu mungkinkah ada hal-hal yang sifatnya mungkin tidak otentik gitu, tidak murni, tidak apa ya, tidak sebagaimana mungkin yang sepenuhnya digagas oleh nilai-nilai Islam itu sendiri. Ini nanti saya harapkan bisa kita kaitkan dengan beberapa wacana yang berkembang di kalangan umat Islam tentang kita perlu berislam secara otentik, yang murni dan lain-lain. Apa sebenarnya yang murni dan yang otentik menurut Yai? Tapi itu yang kedua tadi. Ya, ya, jadi memang apa ya, dasar dari bicara pemurnian Islam dan lain-lain memang dasarnya fisilmi kafah, itu kafahnya dijadikan hal dari silmi, dari silmi ya. Ya, sehingga akhirnya memperhadapkan apa, ada Islam yang kafah, ada Islam yang tidak kafah ya. Jadi pola pikir itu akhirnya menganggap ketika ada kompromi antara suatu pandangan dengan nilai yang hidup di tengah masyarakat, maka itu dianggap tidak kafah, itu dianggap Islam sudah kecampuran dengan nilai-nilai yang lain, dan itu yang sering disebut dengan sinkritisme. Dan akhirnya disebut ini Islam yang sudah tercampur. Nah itu ya, ini kan berangkat dari ketidakpercayaan kepada manusia sendiri sebetulnya. Sebetulnya manusia itu aslinya kan Islam semua, secara substansial. Substansi semua manusia itu Islam. Sehingga pencarian manusia yang murni itu sudah silmi, gitu ya. Justru ketika tertutupi oleh suatu yang lain, itulah kafir. Maka kafir itu diartikan kepada yang menutupi. Nah, gitu ya. Manusia pada posisi murninya ketika dia melakukan pencarian itu Islam. Kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu fitrah, ya. Fitrah itu sama dengan Islam, maka Islam juga disebut dengan fitrah. Nah, jadi yang mencoba membenturkan antara nilai, sebenarnya bukan nilai ya, suatu pandangan tertentu bahwa Islam itu begini dengan apa yang berkembang di masyarakat, itu kan karena ada pandangan kafah seperti tadi. Padahal mestinya kalau memang kita mau kafah, kafahnya itu bukan dalam dimensi padatan tapi cairan, gitu ya. Kalau padatan maka enggak anu, kafah itu ya gak, jadi gak kapal maksudnya. Gak kapalnya gimana? Karena dia ngeblok. Kan berada, kalau padatan kan berarti berada dalam satu kotak. Padahal maksudnya kalau kafah itu, Islam itu menjadi cairan yang bisa mewadai itu semua. Gitu ya. Gitu. Nah ini benturannya kan terjadi di situ akhirnya. Benturannya. Nah, jadi akhirnya tidak percaya kepada kreativitas manusia. Bahwa kreativitas manusia itu mesti itu salah siapa. Terus kita kalau kompromi dianggap sinkretisme. Meskipun ya kita juga ini harus ada dialog ya, dialektika kan, dialektika.